bekas membersihkannya. Nanti ia mudah retak dan pecah. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu lembut membersihkan. Cahayakan iman.